Atuh naha dina mangsa? Pidua jameun deui bare deui. Rapalan. Gujrud. Anu ngajaga caket kaputren netelakeun yen di kaputren aya lalaki cing gareneng di jero. Barang didobrak sidik lawan nyata anak breh teh hiji satria keur ngakaleng surti kanti jiga anu pogot sono keur metakeun olah lambang sari atuh tuluy dibledig ku kurawa harita keneh ribut okol begalan pati sidik ku bukti waspada ku nyata paningal netelakeun anu maling teh Arjuna aduh Dia biasa jadi sasaran. Meus-meus dunungan, meus-meus dunungan. Dunungan, meus-meus. Iya, iya, pandangah. Arjuna maling, Arjuna maling, maling, maling, maling, maling, maling. Kayak ditanya ngaku ngaran samaran make radea-radea gitu. Iya, iya. Dapun Nabi mati ke mana-mana. Sianya banjenit kejar meneng ia meneng Gusti Denera pamirsa kejar meneng Gusti Denera pamirsa dan kawis tinuncal arkal pinusapra kiwaten jening sutra tinga tinulis iya tinulis kaget tinera jarok. Tapi kasakilat awak maneh geus aya di dieu deui. Deuk nyamprangkeun ka ngaran guru. Dipake suraling maling eta ilmu cikolot. Alah, humayua jarok anjeun teh. Ngarusak korep guru lamun kitu nyatana. Wayahna awak maneh ditangkep ayeuna. Eta leungeun bakal dicangkalak disangakeun ka Prabu Raja Mandraka Prabu Salya anu kongas barangasan baheula keur ngora. Nanaonan kawas eueuh deui awewe. Yai, yai, jawab da ieu. Jeung walerna. Ahna da pangemut abdi mah teu ka mana-mana dinten ieu mah dunungan teh. Mantang ngomong sia, kunyuk. Ya sanes abdi teh sanes pang meunangkeun da saksina abdi teh paninggal sareng panguping atuh. Rama guru. Naon-naon? Saresna kaula teu bujing hinga. Maling Nyi Putri Surti Kanti mios. Kaluar oge henteu musa kadar ka jaman we dinten ieu margi ti kamari kaula teh di dieu. Bohong-bohong. Ya. Henteu atuh kumaha kieu bae ayeuna mah. Sabias diserangan ku kaula sidik kurang ku bukti waspada urang kunyata. Upama rai laras henteu sanggup kanggo newakna ieu penjahat. Nya. Iya, iya. Presanten kana kami ka sareng Air Batara. Sanggup Arjuna lamun henteu newakna eta bangsat? Nih. Lamun teu maling sanggup teu? Sanggup. Bener, kapindo. Di mana teu beunang? Mangga kaula gentosna hukum. Cacong. Berarti didoakeun ku Akang. Didoakeun ku aing. Sia lamun teu bisa newak di paehan ku aing. Do, diancam berat. Hayos percantan keneh ka abdi Sundi. Talikung abdi ya. Blohong. Ditalikung, ditalikung ku aing mah. Talikung. Ngajar pisan nya buranan hiji ku aing talikung ku aing. Atuh rampung dawuh tutas pangandika, tuang rayi bade diwantun ku Mang Ayeuna ka Mandaraka. Naha bener henteu na Arjuna maling? Kudu nemokeun banera dina waktu ayeuna. Jung geraluma kubral geraluma apa? Kakang Semar. Nyum. Dauh Cimalan. Ayu Kang. Oh, Dauh Cimalan siap sun. Bantu kaula. Prihatin Gusti abdi ngiring. Bungah Gusti abdi ngiring. Parantos manunggal. Dampak Gusti pamarentahan satria sareng abdi rahayat. Ah, hayu siap. Hayu jaro hayu hayu. Nger amit rampung dauh tutas tangan. Mangga bakal disaksian ku Akang Timit Damalan sarta diperbantukan warga bala tentara. Kedah persantengkeun bae. Oh, tekedah, tekedah. Wilujeng ya, wilujeng. Parantos tinggali yen kurang astina hubungan sareng Panawa. Anu janten cara bakal nuding nereng ka Arjuna. Kang, tadi asa kana aya naon? Parantos ningali yen urang astina teh bakal ngadatangkeun Arjuna ka dieu. Anu janten pokoknya bakal dituding yen Arjuna nu maling. Sakan tenan akan hoyong tepang tegas sareng Arjuna. Atuh moga-moga we payunannya bakal disinghareupan ku sacara laki. Thank you. kupina pandas ka kuping gegerna jalmi yen Arjuna kasurak paranda sumping ka manraka. Tenang geulis, akang teh hoyong terang tegas kalayan hoyong yakin kana kasaktian Arjuna. Cenah Mas Harimag sareng akang. Leres. Paningal kawula geus kitu hampir sarimbang bentena teh mun sakuna sakedina mung cing waspaos Arjuna teuing jayang rana punyuring apa-apa gagah sakti mandraguna. Hoyong nyobi akang. Buka panda. Eit. Buka surti kanti. Hayo buka. Buka. Aci. Dupi sorogna ti luar ti jero ieu teh. Buta teung. Buta teung ya. Buta teung. Bukakeun itu lain buta teung sia kunyo. Saha? Kaula Arjuna. Tuh geningan. Apun teung. Akang bade ngajajal kana kadigaya Arjuna. Tiasa sarta kawidian upami kaula nyumput dina giwang salira anu kencang. Dina sumer kapineu. Nah tiasa sawian be. Atuh mangga. Raden Aradea lajeng nyumput dina suweng anu kencang. Mangga bari dibuka ku kaula. Tobat katuran Kang Arjuna katuran, katuran katuran sasumpingna. Ditampi ku kaula. Iya, anu maling asup ka kaputren teh. Nah aya saha? Antong make jeung aya saha sagala rupa nyai, kula kitu. Hapunten. Tu geningan sareng Mang Dawala. Pamohon tarakan tunti pangawa perbadi. Haitu ka dieu oge nyangakeun semah pangabaktos. Ditarima. Maling naon maling teh sahabat rarewas teuing. Kaula teka dungkapan maha guru sarta neren ka kaula cenah kaula maling putri ika putrin saura saha antong make jeung kitu geus sawa di mana malingna naon teh aya naon di dewa teh asa saha teh asa saha aya teh ngimpen atawa nepi kumaha. Aye rai kasane satria bae atuh nganggo emutan anu nganggo saringan nganggo emutan rangkepan anu tang tu piraku da aceuk teh jelema kapan deuk dikawinkeun piraku make jeung ngampihan lalaki. Allah. Hapunten bae atuh. Da kaula mah dermaka tudingan sareng kaula bari sareng henteu. Atuh sawadina kaula negrakeun kasangupan pikeun menangkap malingna nyai dungkap ka dieu teh aya sasaha mah piraku bade maksa. Bilih kirang persanten mangga parios. Parios di kaputren Aceh dia teh naon? Oh di kaputren kaula. Nuhun atuh hapunten bae kaula teh wantun lebet ka kaputren. Teh aya wagelan. Namun sateasana kaula wangsul deui. Nah bet kataji eta ninggal kiwang salira bet guguri lapan kitu. Nih. Anu mana? Ia palih katuhu. Sanes ia nu palih kenca. Nyai. Nyai. Nyata si janaka waspada permati nga. Pasih kena gelis. Pasih kena. Akan deuk pinah kana suweng anu katuhu. Arab teu. Ngalih kana suweng anu katuhu bari teka tingali. Sangakeun geulis. Mangga atuh mangga aya di pikapalay mangga teh teuing sanes bari awis ku acek teh bari dihadiahkeun, kasalira bari dihadiahkeun geura tampi ieu parantos dicopot. Tapi maha aneh. Cahayana langkung sae nu katuhu ayeuna mah. Di dieu kabeneka sandunungan teh jigana aya siloka jang gede. kapan dipunuh tadi teh ieu anu kencal? Leres aing tadi mah tapi teu langkung sae cahaya anu paliti ka tuhu. Nih. Pasihkeun geulis, pasihkeun. Nyata Arjuna, Arjuna. Pasihkeun nya akang deuk pindah kana geulang salira. Nih. Aradea parantos ngalih kana geulang anu ka tuhu. Atuh mangga nyangahkeun ye sumber anu ka tuhu. Rupina moal cios. Ulah. Sumber anu sakia aheng na kiwa tengen teu langkung aheng tibatan pingal anu dianggo. Nah kumaha eta rieu teh nah kumaha? Kata ji eta pingal asana meninggal kaya name katinggal ayeuna dianggo ku salira. Saras bade nyuhunkeun iman ninggal we sakedap. Gelis sangakeun nyai hayang nyaho petana si Janaka kumaha. Lajeng ieu pingal disangakeun aradea henteu ngalih. Tetep dina salebeting pingel. Sinandak ia tinampanan. Sinandak ia tinampanan. Gelang dipun sana ke. Parantos nak kacepeng ku Arjuna pingal lajeng dibantingkeun kana tembok. Raden Ararea kapesengkeun raglag di juru kaputren lajeng petanang. Aduh. Nya. Cek Mang Oge. Tempo dawala tempo. Sarupan teu? Aduh, tepi kacepres kitu wawalak. Ya. Aduh nya we jiga Gusti Pangaulaan. Banyar talu mawar. Dia ingkang petana ngayuda Arjuna sami kang petana ngayuda mayapa bahaya satria kan pada Ateng kancing atas-atas. Nembe kaula mayunan satria lalanang jagat. Lalaki langit. Janaka, Janaka. Gening anjen urang angga. Ora kapin gawe. Nyen pitnah kadiri kaula. Coba cepi kasari magia. Si Aradea ieu teh. Mohon Aradea kulang. Aduh, eta saangawan. Sapangadegan jiga kuring jeung tukang jenglong nya kitu. Nyaha. Nya. Percaya. Eish, tara percaya. Percaya. Nya. Tara percaya. Ngan ai dewek boga kaahengan kitu. Nya. Beda na teh. Boga kaahengan rada nonyol kitu. Nya. Pamorna kitu. Nya, sorot kitu. Sorot. Tukang jenglong boga naon teh? Ai tukang jenglong cahaya na teh semu bungur kitu. Ya. Sabab loba teuing bersin. Nya. Ya. Watekna. Loba teuing lari ka tika. Ah, loba teuing ngojeg geteh. Ya. Caya. Anjeun nu kasebut Janaka tapi nu percaya kana kawaspadaan anjeun. Kaula pipindahan tepi ka tiasa katohian. Memang kaula bakal tanggung jawab sanuya baksana eta nu bakal panas. Nu mawi kaula teu ngejat. Sarta ulah nuduh maling ka kaula kangaranan maling teh kudu mawa putri kaluar ti tempat. Nya, sategasna surti kanti pibayuhun kaula sanes pibayuhun si Yudana. Menta supaya sadar Arjuna, kapan bisa rengsena pertikahan gumantung karena kasuka jenis rengginis. Ibu Rama, Rama khusus derma ngawinkin. Urang kaun derma ngarengsekin. Jadi pelbah dia gumantung karena kasuka. Nah dengan ganggu karena jodoh. Memang angin durat maka rantus kaya dasar kasopanan asup kakak putren tanpa bemak ramakat sadangan pantin. Jangan kat sebab dek maka jangan kuah. Urang pada wokul pikiran pati syarat jenis dan banting penyatingan. Malah tetekal kan gak? Urang pada takro nila. Iya, gak ada juanan kurang pak. Jago, yung jago, ayo. Rasa kena pengarip bawa lengan kaulah katuhu bakal ngeluarkan sana muntah-muntah ladeni jenaka coba-coba lajeng Raden Arar dia ngacungkan panangan katuhu keluar sana anu sumping natina sera-sera ramo waduh sana batur sana sana sana ape sana geni geni Arjuna melepas sepul senjata neraca bar ngeluarkan cai nyebor sana nu dikedalakan tina panangan arah dia aduh cai batur cai cai cai jangan kak kenapa rasa kena aku sih ngedalakan barakasakan satu galak orai maung gajah macan jeung saja bakta anu bakap mati kerana coba-coba Arjuna melepas sepun pusaka panas serotana nemulkan senjata mang rebu-rebu hingga tumiba dateng satu ciciptaan musnah ketibana senjata serotana aduh hebat pisan dua satria papa kuy cengsok akak dek ngedalakan naon ayana dewek dek ngedalakan iya kapas bakal jadi berik bodas Ya. Arjuna hidup. Arjuna hidup. Hidup Arjuna. Aradea hidup Aradea. Wah, satu tenaga maling. Sinaran banting pinantingan. Kalayan sami-sami ngagunakeun pakarang namung kaya anu mentar dua-dua nana satria papakir. Keborina kitan lir kuda papasangan. Nanging kalau kaya botonan tawis dangus sapratane pun Resi Narada petugas sing hyang dewa ultipati. Allah dalah, ieu kula datang bakal nyape awak maneh. Hai Janaka. Kalayan Prabu saya dan kula urang astina sakaleh kula kumpul kumpul pijodohe nana surti kanti Raden Naradea Thank you. nyangakin semahong amar sana maya dateng pangkun eyang. Taulah kok maya nanti astina. Kaulah suyudana nun. Kaulah aradea nyangakin semah pangabaktus dateng jin eyang ulun. Di kaulah sami Arjuna. Arjuna, Arjuna diterima. Salya. Arjuna, oge urang astina hidep siudana sadar ulah kapalang sobarcu lain pijodohan anjeun deui bae. Kitu pait. 2-3 taun di bakal kasampeur tapi turunan ieu keneh cu. Ieu agan putri teh bakal ka pijodoh ku Raden Aradea wedalan nagara anga apa nagara ngawana. Gara prak-gerak tikahkan ia murangkalih ayin-ayin. Sabab ia murangkalih nuju ditunggu kuramana Prabu Adirata. Sabab ia nagara teka amahku kurang-kurang buta di nagara. Alas maneka ngarana Prabu Pujana Karna. Gara prak sanggis nakitu ayin gara lumampah perangan. Ia raja dimana gis. Puput Yuswa eleh kuanyin baka muswa ngarana tungtungna pake kuanyin karna ya atuh kaula bade ngarengsekeun ais disaksian ku kaula gerawalian hakna nikahkeun teramana rantos mangsana Raden Aradea nikah ka Dewi Surtikanti mangke bakal kagungan jenengan adipati karna saparantos nyepeng kalungguhan di ngawanga kalayan sareng sena maehan Prabu Pujana Karna. Nih. Cuk. Kalungguhan kuna dina pertikahan Gusti Aradea. Muga-muga cing lulus banglus berkah salamet incu sabenerna mah ieu teh teh. Gitu. Ngan moal aya nu apalin rahasia we bang. Kupina mung dugi ka dieu lalampahan adipati karna rarabi kapungkas ku waktos kemang teu teu sareng tutup lawan si Gotaka.